الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia-Nya kita bisa kembali berkumpul di tempat ini dalam rangka mengkaji daripada dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari daripada kalamur rasul, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan kembali seperti daripada jadwal sebelumnya membahas daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Setelah sebelumnya kita membahas tentang ahkam Dzulhijjah. Dan insyaallah apa yang telah disampaikan dalam dua pertemuan sebelumnya cukup menjadi bekal bagi kita untuk beramal di bulan yang mulia ini. Dan kita kembali kepada kajian kita, yakni mempelajari hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk kepada hadis yang ke-32 daripada kitab ini, masih dalam bab sabar, bab tentang kesabaran. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ma li 'abdi al-mu'min indi jaza'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma tasabahu illal jannah. Rawahul Bukhari. Allah azza wa jal berfirman, ini kita kenal sebagai hadis apa? Hadis qudsi atau hadis rabbani atau hadis ilahi. Hadis qudsi adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla menyatakan, "Ma li 'abdil mu'min indi jaza'un, tidak ada bagi hambaku seorang mukmin di sisiku balasan, idza qabattu safiyahu, apabila aku mengambil darinya kekasihnya, min ahli dunya, dari penduduk dunia, tsummahtasabahu, kemudian dia berharap kepadaku, illal jannah, kecuali baginya surga." Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tidaklah ada balasan bagi hambaku mukmin di saat aku ambil kekasihnya dari penduduk-penduduk dunia, kemudian dia berharap kepadaku, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bersabar dengan itu dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan hal ini tentunya sebagai kabar gembira bagi kita semua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, idza qabattu safiyahu, as-safi, as-safi maknanya adalah man yastafihil insan wa yaktaruhu min waladin wa akhin aw amin aw abin aw ummin aw sadiqin. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila aku mengambil darinya sofinya, sofi di sini maksudnya adalah orang yang dicintai oleh seseorang, orang yang paling dicinta, orang yang paling dekat dengannya, orang yang paling dia pilih dari kehidupan dunia ini menjadi orang-orang yang terdekatnya dan orang yang paling dikasihinya. Min waladin au akhin, bisa itu adalah anaknya atau saudaranya atau pamannya atau bapaknya atau ibunya atau temannya. Al-muhim anna mayastafihil insan wa yaktaru wa yara annahu dhu silatin minhu qawiyah, yakni segala siapa saja ya yang memiliki ikatan kuat kepada dirinya dan orang yang sangat dekat dengannya dan dia cintai. Orang-orang yang seperti ini ya, yang apabila tentunya meninggalkan kita, kita akan merasa sangat kehilangan, kita akan merasa sangat bersedih hati. Maka apabila kita bersabar di saat mendapat ujian tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengambil dari kita, kita bersabar dan mengharap pahala darinya, falaisa lahu jazaa'a illal jannah, maka tidak ada baginya balasan kecuali surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini terdapat dalil akan keutamaan daripada sabar, dan itu menjadi syahid sisi pendalilan hadis ini di dalam babu sabar oleh Al-Imam Nawawi. Keutamaan sabar bagi siapa saja yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kehilangan orang-orang yang dia cintai dari penduduk surga, dari penduduk dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasinya dengan surga apabila dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah yang pertama daripada hadis. Kemudian faedah kedua, bahwasannya hadis ini juga menunjukkan akan fadilah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan karunia Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Kita lihat bahwasannya siapa saja yang hidup di atas muka bumi ini semua adalah hamba Allah. Diri-diri kita ini bahkan itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala mengambil, dia mengambil apa yang menjadi miliknya. Akan tetapi di saat Allah Subhanahu wa taala mengambil yang itu merupakan miliknya, kemudian sang hamba merasa kehilangan dengan sangat karena sangat dia cintai, ya. Tetapi dia kemudian bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia balasan yang tiada tara. Yakni surga. Tidak ada balasan yang lebih besar daripada itu. Maka ini tentunya menunjukkan akan fadilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena sesungguhnya kita tidak memiliki apa-apa, ya. Bahkan jiwa-jiwa kita sekali lagi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini miliknya, milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga memberikan faedah yang sangat bagus di sini terkait dengan af'alullah. yakni terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha yaf'alu ma yurid. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia mau. Iya kan? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia mau. Dan tidak ada yang bisa untuk menghalangi kemauan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala setiap perbuatannya, ya, dalam setiap takdir-takdirnya, dalam setiap ketetapan-ketetapannya, tidak ada sesuatu pun yang jelek. Semua daripada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan. Semua daripada perbuatan-perbuatan Allah adalah kebaikan. Karena Rasul menyatakan al khairu kulluhu biyadik wa syarru laisa ilaik. Kebaikan itu semuanya di tanganmu ya Allah, sedangkan kejelekan tidaklah dinisbatkan kepadamu ya Allah. Seseorang diambil kekasihnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijemput malakul maut, entah istrinya atau suaminya atau anaknya atau orang tuanya atau orang-orang terdekatnya yang sangat dia kasihi. Tentu dari satu sisi itu, ya, terasa berat, ya, musibah, dan disebut memang musibah, ya. Akan tetapi, ya, musibah dirasakan berat itu oleh sang hamba. Adapun kalau dilihat dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan kejelekan. Dilihat dari perbuatan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menguji si hamba ini. Iya kan? Dan ujian bukan kejelekan kalau menguji sang hamba apakah dia bersabar ataukah tidak. Kalau bersabar dan berharap pahala kepada Allah, baginya surga. Dia mendapatkan surga. Berarti ini baik atau jelek? Pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala baik. Tidak ada kejelekan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian hambanya, maaf ini mungkin kalimatnya agak terlalu keras, yakni dia justru tidak tahu diri. Maaf sekali lagi. Si hamba tidak tahu diri ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, diambil oleh sang pemiliknya. Tetapi dia kemudian apa? Bersuluh, ya. Kemudian dia justru niyahah, meratap, apalagi sampai menghujat sang hamba yang tidak tahu diri. Kalau Allah kemudian menghukum dia, sudah sepantasnya. Maka dari sisi ini pun adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala kejelekan. Kejelekan itu dilihat ataupun dirasakan oleh al-maqdur, yakni yang menjalani. Tetapi dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di sana ada hikmah-hikmah yang sangat banyak. Ma'asobah muslim min nasobin wala wasobin wala adha wala min wala husnin hatta saukah yasukuha illa kafarallahu min khotoyahu. Tidaklah ada suatu menimpa seorang mukmin dari keletihan, kecapean, keberatan, kesedihan, gangguan, ya, bahkan duri yang menusuk pada kaki seseorang, dia berharap dengannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin, ya, maka Allah jadikan itu sebagai penghapus dosa-dosanya. Itu hanya sekedar perkara-perkara kecil, ujian-ujian kecil akan menjadi kafaroh terhadap dosa. Bagaimana kalau ujiannya besar dan dia sabar, ya? Sabarnya adalah syaratnya. Sabar dan ihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang karena kita ini memang banyak dosa, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita, ya. Allah uji dengan ujian yang mungkin cukup berat bagi kita, ya. Musibah ataupun ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya itu ala qadri imani, sesuai dengan kadar keimanannya. Ya. Sesuai dengan kadar keimanannya. Inna syaddannas balan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat adabnya ya ini ujiannya maksudnya. Orang yang paling berat ujiannya dalam kehidupan dunia, al-anbiya. Inna asyaddan nas balaan, ujian, bala, musibah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah al-anbiya, para nabi. Karena mereka adalah orang-orang yang paling tinggi keimanannya, ketakwaannya, keyakinannya. Maka ujian-ujiannya pun paling besar. Kemudian yang semisal dan yang semisal, yakni semisal daripada keutamaan para nabi, ulama-ulama, para wali-wali, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ujiannya sangat besar. Adapun kita-kita ini mungkin diuji tetapi tidak terlalu berat. Sesuai dengan kadar keimanan kita. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada hamba, maka Allah mengujinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man yuridillah bi khairan yusib minhu." Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan uji dia. Sehingga keadaan inilah yang membuat kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di saat mendapatkan ujian apapun bentuknya, itu sangat ringan terasa. Iya, sangat ringan. Semakin berat, semakin besar, maka semakin besar pula harapan kita mendapatkan pahala. Inna ajroki ala qadri nasobik. Sungguhnya pahala kamu, ini sabda Rasul pada Aisyah, adalah sesuai dengan kadar kecapeanmu, keberatanmu, kesulitanmu. Ya. Sehingga menjadi kaidah al ajr ala qadri masaqah. Ya. Bahwasanya pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan, keberatan. Semakin besar, maka ini semakin berat terasa ujian, semakin besar pula pahala yang diharapkan. Sehingga perkara-perkara ya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin sebagiannya dibenci oleh manusia, dibenci oleh manusia. Itu bukan berarti Allah melakukan sesuatu yang jelek atau jahat. Enggak, ya. Karena manusianya yang tidak paham terhadap apa dibalik daripada ujian tersebut. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita masuk kepada hadis berikutnya, hadis yang ke-33 dan 34. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasannya Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un, terkait dengan penyakit ta'un. Fa'akhbaroha, maka Rasul pun memberitakan kepada Aisyah, annahu kana adzaban yab'athuhu Allah 'ala man yasha. Bahwasannya ta'un itu adalah adab yang Allah timpakan kepada siapa yang dikehendakinya. Azaban di sini maksudnya adalah balaan, yakni ujian. Ujian yang bentuknya menyakitkan dan sangat mengerikan memang, penyakit taun, kusta. Di mana penyakit tersebut menjalar ke seluruh bagian tubuh-tubuh seseorang dan menghancurkan daripada sel-sel tubuhnya. Sehingga bagian-bagian tubuh seseorang akan bisa lepas sedikit demi sedikit, satu persatu. Sangat mengerikan. Dan kemudian meninggal dunia dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Maka disebut adab oleh Rasulullah SAW. Kana adzaban yab'athuhu Allahu ta'ala 'ala may yasha. Itu adalah musibah, bala, ujian, siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Tetapi kalau menimpa orang-orang yang beriman, Rasul menyatakan faja'alahu Allahu ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rahul Bukhari. Allah jadikan ta'un tersebut sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hatta sampai pun orang yang beriman kalau mendengar kalimat ta'un, penyakit kusta lepa, ya, itu sangat bergidik, mengerikan. Iya kan? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit tersebut. Akan tetapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah memiliki asrar fi af'alih, Allah memiliki rahasia dalam perbuatannya, hikam katsirah, Allah memiliki hikmah-hikmah yang banyak dalam perbuatannya, ya. Kalau seandainya musibah itu mengena pada kita, pada keluarga kita, la qadarullah, kita tidak berharap itu ditakdirkan Allah, tetapi seandainya hal tersebut menimpa kita, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan hal tersebut rahmatan lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rasul menyatakan falaisa min 'abdin yaqau fi ta'un, tidaklah ada seorang hamba mukmin dia tertimpa ta'un, fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban, kemudian dia tetap tinggal di negerinya tersebut, di kampungnya, di tempat dia, tidak keluar kemana-mana. Dan ini memang syariatnya demikian. Dan manusia pun juga, hatta orang-orang ya barat sana pun juga demikian memperlakukan orang-orang yang terkena ta'un, di karantina, ya. Karena ini penyakit berbahaya dan menular. Rasul menyatakan di saat tertimpa ta'un tersebut, fayam kusufi baladihi, dia tetap berada tinggal di negerinya, sabiran muhtasiban, dengan sabar dan berpahala, ya. Dan ada sahabat yang meninggal karena ta'un, ada. Mereka bersabar menghadapi ujian tersebut, ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat seperti ini, sabiran muhtasiban, sabar dan berharap pahala. Ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lah, dia tahu bahwasanya tidaklah menimpa dia kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan padanya. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, apa saja yang telah ditakdirkan menimpamu tidak akan pernah meleset. Ini keyakinan setiap mukmin. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan dia akan mendapatkan semisal pahala orang yang mati syahid. Asyahid, ya. Kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak kemudian berdoa, ya Allah berikan dan timpakan kepada saya ta'un, ya. Jangan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kepada kami ini dalam kehidupan dunia kami kebaikan. Minta kepada Allah afiyah, keselamatan dari berbagai macam amrad. Bahkan di antara doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam panjatkan adalah berlindung daripada penyakit-penyakit yang mungkar. Penyakit-penyakit yang mengerikan. Tentunya di antaranya adalah ta'un. Sekali lagi, berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tentunya kita fahami bahwasannya di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam ujian apa bentuknya, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan kepada kita. Hatta katakanlah itu adalah bentuknya penyakit kanker, ya. Tumor ganas, mengerikan kan? Ya. Stadium 4. Kalau kita kemudian menjalaninya dengan penuh kesabaran, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hari-hari yang terlewati adalah pahala demi pahala. Semenjak kita mendapatkan ujian tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita, itu adalah pahala, pahala, pahala, pahala. Kalau kita banyak dosa, itu adalah sesuatu yang akan menggosok dan akan membersihkan dosa-dosa kita. Hingga di saat kita bersih dalam keadaan kita terbaring sakit di rumah sakit, ya, sudah tidak lagi bisa berbuat maksiat di rumah sakit, mau apa? Kita hanya bisa berzikir, berdoa, berzikir terus seperti itu, satu bulan misalnya. Ya. Maka itu adalah peningkatan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biidznillah. Sehingga di akhirat ya, bisa jadi orang-orang yang tidak pernah diuji oleh Allah dengan rasa sakit atau dengan suatu penyakit, dia akan iri terhadap saudara-saudaranya yang meninggal dunia karena penyakit ini, penyakit itu, walaupun di dunianya terlihat mengenaskan. Kasihan fulan, kenapa meninggal dunia karena tumor ganas mengerikan. Kasihan si Alan, kenapa meninggal dunia karena kanker, dan semisalnya. Bisa jadi ya, di akhirat nanti orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan mungkin usia sudah ya, karena memang penyakit ya ala kadarnya, batuk pilek begitu saja mungkin, dia akan iri terhadap orang-orang tersebut yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian berat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, taun itu disebutkan oleh sebagian ulama adalah penyakit tertentu, yakni kusta. Ada pula yang menyatakan setiap wabah penyakit yang bersifat umum merata menimpa pada satu daerah, maka itu namanya taun. Kolera misalnya menimpa satu daerah, maka ini taun. Atau penyakit rubella menimpa satu daerah sedang tertimpa taun. Sehingga hadis ini berlaku secara umum. Taun yakni setiap wabah yang menimpa apabila ditimpakan kepada orang-orang iman dan mereka bersabar di situ, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala syahid bagi orang-orang yang bersabar dan mengharapkan pahala. Akan tetapi pendapat yang pertama lebih rajih, yakni penyakit tertentu. Taun ini penyakit apa? Penyakit kusta yang sangat mengerikan. Manapun di antara dua pendapat tersebut, ya, yang benar, apakah itu penyakit tertentu ataukah wabah, yang jelas bahwasannya hal tersebut merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang apabila hal tersebut menimpa orang-orang yang beriman, maka itu menjadi rahmat bagi mereka. Di dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi bi'ardhin fala taqaddamu alaihi, wa idza waqa'a bi'ardhin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Apabila kalian mendengar taun ya, ada di satu negeri sedang tertimpa wabah taun, maka jangan kalian pergi ke sana. Ini kisahnya Umar bin Khattab dengan rombongan mau safar menuju ke satu daerah. Dalam perjalanan berita sampai kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwa daerah yang akan dikunjungi tersebut sedang dilanda wabah taun. Kemudian kebiasaan Amirul Mukminin meminta kepada para sahabat, terkhusus orang-orang mulia dari kalangan para sahabat Ahlul Badr dan semisalnya. Abdurrahman bin Auf memberikan berita kepada beliau, sabda Rasulullah SAW yang pernah didengarnya, "Idza sami'tum bihi bi'adzin," kalau kalian mendengar taun sedang melanda satu negeri, "fala taqaddamu alaihi," jangan kalian kesana. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, tetapi kalau taun tersebut melanda menimpa di satu negeri yang kalian berada di negeri tersebut, fala takhruju firaran minhu, maka jangan kalian keluar, jangan kalian keluar dari negeri tersebut, hendak lari darinya. Ini hukum syariat terkait dengan penyakit taun. Jadi kalau kita mendengar di suatu daerah di sana ada wabah taun, jangan kita ke sana. Tetapi kalau kita yang sedang diuji dengan itu, maka kita berkabar sabiran muhtasiban, berada di tempat kita supaya tidak memberikan ada gangguan dan menyebarkan daripada virus tersebut ke negeri-negeri yang lainnya, memberikan malapetaka kepada banyak kaum muslimin. Biar kita saja, dan kita berharap pahala, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita sebagai seorang yang syahid seandainya kita mati dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena memang enggak ada yang bisa lari daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa lari. Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surat Al-Baqarah. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullah mutu thumma ahyakum. Tidakkah kalian melihat? Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mereka itu keluar berduyun-duyun, jumlah mereka ulufun, ribuan, karena hendak lari dari kematian. Di situ ada wabah. Ya, mestinya mereka sabar di situ, tapi mereka keluar berduyun-duyun, ribuan jumlahnya. Hadarul maut, karena hendak lari dari kematian. Faqala lahumullah, Allah katakan kepada mereka, mutu, mati kalian. Mati semuanya. Betul-betul mati. Ya. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka. Ayat tersebut ditafsirkan oleh sebagian mufassirin, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, innahu nazala fil ard waba fa kharaju minha fa qala lahumullah mutu famatu thumma ahyahum hatta yatabayyana lahum annahu la mafar minallah illa ilaihi. Yani satu wabah penyakit yang sangat mengerikan Allah timpakan ke satu negeri yang penduduknya ribuan, maka mereka kemudian lari daripada penyakit tersebut, melarikan diri, ribuan jumlahnya. Tentunya di situ ada mungkin orang-orang yang sudah tertular dan sebagainya. Kalaupun lari, bukan kemudian menyelesaikan masalah ini, justru akan semakin meluaskan masalah. Wilayah-wilayah yang sebelumnya aman dan bersih daripada virus tersebut bisa terkena, dan dampaknya akan membawa kepada kerusakan yang sangat besar. Padahal ujian tersebut ditimpakan pada satu negeri yang mestinya secara syar'i mereka harus bersabar di situ. Mereka keluar. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan mutu. Matilah kalian. Fa matu, mereka pun mati semua. Tsumma ahyahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan mereka. Hatta yatabayyana lahum annahu la mafar minallah. Hingga kemudian jelas bagi mereka. Dengan itu jelas bagi mereka tidak ada tempat lari dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu lari dari takdir Allah? Ya, tidaklah sesuatu itu ditakuti kemudian sesuatu tersebut justru didekati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada singa, ya kita lari. Iya kan? Kita takut lari. Kita takut kepada orang zalim, lari. Tapi kalau kita takut kepada Allah, tidak ada tempat lari. Lantas bagaimana? Ya justru harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La malja illa ilaik. Tidak ada tempat bersandar kecuali ya kepada Engkau ya Allah. Tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat lari kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita merasa takut kepada Allah, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan apa? Dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam ketetapan-ketetapan hukum seperti ini. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Aisyah ini terdapat petunjuk kepada kita bahwasannya kesabaran seseorang dan harapan pahala seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan penyakit taun itu akan membawa kepada derajat yang sangat tinggi. Membawa derajat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh menyatakan al-hayatu iyatun indal insan saufa yahrud. Hidup ini, nyawa kita ini, usia kita ini sesuatu yang sangat berharga. Iya kan? Kehidupan adalah sesuatu yang paling berharga pada seseorang. Di saat dia tahu di negerinya, di kampungnya, di tempatnya ada penyakit ya, yang membinasakan dan mengerikan, saufa yahrud. Dia pastinya akan lari untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan daripada kehidupan dia ini. Ya khauf minat ta'un, takut daripada penyakit ta'un. Fa idza sabara wa baqiya wahtasabal ajr wa alima annahu la yusibu illa ma kataballahu lah tsumma mat fa innahu yuktab lahu mithla ajri syahid. Tetapi di saat kemudian seseorang dia tunduk dan patuh kepada syariat Allah, tunduk dan patuh terhadap ketetapan Allah, dia bersabar dan tetap tinggal di situ, hanya dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu bahwasanya tidaklah menimpa dia, tidaklah mengenai dia kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Sampai kemudian kalaupun dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan baginya pahala syahid. Pahala syahid. Maka ini merupakan fadilah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan telah lewat hadisnya, ya. Ajaban di amril mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Idza asabathu sarra syakara fa kana khairullah. Wa idza asabathu dharra sadara fa kana khairullah. Sungguh sangat menakjubkan keadaan orang-orang beriman. Semua keadaannya itu baik bagi dia. Kalaupun dia diuji dengan kesenangan, maka dia bersabar, apa, dia bersyukur. Diberi kelapangan rezeki, diberi kesehatan, ya. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandai bersyukur dengan lisan, dengan hati dan dengan amalan. Karena syukur itu dengan tiga perkara ini. Hatinya i'tiraf, meyakini dan mengakui bahwa itu semua datangnya dari Allah. Lisannya mengucapkan pujian kepada Allah, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Kemudian dialokasikan nikmat tersebut ya pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah. Itu makna daripada syukur. Dan apabila ditimpa musibah, diuji dengan perkara-perkara yang tidak disukai, maka dia pun bersabar. Dan sabarnya itu baik bagi dia. Lantas keadaan yang bagaimana kemudian seorang mukmin itu dia berada dalam kejelekan? Inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh urusan orang mukmin itu baik bagi dia. Tidak ada. Tidak ya. Ada kejelekan. Kecuali bagi orang-orang yang tidak mau untuk berperilaku, bertabiat dan berkarakter sebagaimana karakter seorang mukmin. Ya. Dia diberi nikmat tidak bersyukur. Diberi ujian tidak bersabar. Yaitu nikmat itu menjadi bala, ya. Ujian menjadi petaka bagi dia. Wallahu musta'an. Masih bisa tambah satu hadis apa enggak? Masih berapa lama kah? Cukup? Satu lagi? Siap. Bismillah. Taib, hadis yang ke-34. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakfi insyaallah. Nah, salat naktafi ila hadzal qadar wa nuwasil insyaallah fil usbu' al qadim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.